berdua di palarina, kini hanya tinggal cerita. Di cinta menahan kau hingga ayam mata pelina, mimpi-mimpi tinggallah mimpi luka hati. Terima kasih.